Adi nakal beli nu nyayangin, adi selingkuh beli nu nyayangin, adi singpae nepatin janji beli masih nu nyayangin. Singa dekena beli megantin, singa dekena beli naduanin, ya dia stun solah dine subah keliwat batas. Beli satia teken janji niraga, lugas marah metunangan, lakarnya gateresna, apang tuseng mapalasan. Adi masih orang lakar satia, milu masih nyagatresna. Ya dia stun ada anak moni nilungan teken beli. Beli satya adi, satya kanti mati. Dumugi adi bisa ngubah sikap, adi ni cara ibidah. Beli satya adi, satya kanti mati. Dumugi dasang yang widi micen, iraga satya ganti mati. Tiang masih nu nyayangi, sing ada kena tiang megating, sing ada kena tiang naduane. Ya dia son solah beline, subah keliwat batas. Tiang satia teken janjen iraga, tugas mare metunangan, lakarnya geteresna. Apang tu sing mepalasan, beli masing orang lakar satia, milu masingnya getresna. Jadi astun ada anak elu ni cekikan teken tiang. Tiang satia beli, satia kanti mati. Dumogi beli bisa ngubah sikap, beli ni cara ni bidan. Tiang satya beli, satya kanti mati. Dumogi desang yang widi ngiceni, tiaga satya kanti mati. Kanti mati. Kan beli satya tiang ekanti mati. Dumogi desang yang widi nicene niraga satya. Silang no satya tekan beli